الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Kamis yang bertepatan dengan 29 Muharram untuk tahun 1439 Hijriyah, kita sudah berpesan ke salah seorang ikhwah untuk materi yang akan dikaji di ataupun mulai daripada malam ini adalah membaca salah satu kitab ataupun risalah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Fadlul Islam. Yang berjudul Fadlul Islam, keutamaan Islam. Dan tentunya para ulama telah banyak mensyarah kitab yang sangat bermanfaat ini. Namun yang kita pilih daripada syarah-syarah para ulama tersebut adalah syarahnya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seperti karya-karya beliau yang lainnya, contohnya Kitab Tauhid ya, beliau di situ menyebutkan ayat, kemudian hadis, kadang disertai dengan akwal para sahabat, kadang dengan mengatakan bab qaulillahi ta'ala, demikian dan demikian. Seperti halnya metodenya Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dan kitab Fadlul Islam ya, sebagaimana judul, keutamaan Islam. Kita semua di dalam memeluk dan menjalankan amalan-amalan yang ada di dalam agama Islam ini terkadang butuh motivasi. Karena ya sudah sifat manusia, kadang naik, kadang turun imannya. Kadang semangat, kadang kendor. Harapannya dengan mempelajari dan mengkaji kitab Fadlul Islam yang judulnya adalah keutamaan Islam, itu bisa menyemangatkan kita lagi untuk kita berpegang teguh dengan Islam ini. Dan yang dimaksud adalah Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yang apa Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya, yang itu yang penuh dengan keutamaan. Yang penuh dengan keutamaan. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembacaan kitab. Kita berpaluh Islam dengan syarah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Perlu diketahui sebelumnya juga bahwasanya yang akan dibahas di dalam Fadlul Islam ini antara lain adalah, pertama ya, keutamaan Islam itu sendiri, Yang kedua tentang bab dukhul fil Islam, bab tentang masuk Islam. Kemudian tafsir Islam, tafsir uraian tentang Islam itu sendiri. Kemudian keterangan bahwasanya bid'ah, dan bid'ah itu merupakan lebih buruk daripada dosa besar, itu yang akan dibahas. Kemudian membahas tentang makna seseorang menginduk kepada al-haq, ma'anil intima al-haq. Apa maknanya seseorang menginduk kepada al-haq? Nah, ini yang akan dibahas. Di antaranya juga adalah tabdilul manhaj min haitsu aulawiyat wal ihtimam bi sunnah. Memprioritaskan manhaj dari sisi yang lebih utama untuk dipelajari oleh seseorang, serta ihtimam peduli dan perhatian dengan sunnah, waraddil bid'ah, dan menolak bid'ah. Intinya kalau kita melihat kepada judul-judul bab yang ada, itu adalah kitab ini adalah kitab lebih ke arah manhaj. Pembahasannya adalah lebih ke arah manhaj. Dan ini tentunya penting bagi kita untuk kita tekun dan banyak mempelajarinya. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, babu fadlil Islam. Bismillahirrahmanirrahim, dan dengannya kita memohon pertolongan, bab keutamaan Islam. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberi judul bab yang pertama sama dengan judul risalahnya, sama dengan judul kitabnya, yaitu Fadlul Islam. Ya jelas keterikatan antara bab ini dengan judul kitab. Munasabatu hadzal bab lil kitab, keterkaitan bab ini dengan kitab itu jelas. Bahwasanya pertama kali yang akan disajikan di dalam risalah ini, dalam tulisan ini, adalah keutamaan Islam itu sendiri. Keutamaan Islam itu sendiri. Sekarang apa yang dimaksud dengan yang dikehendaki daripada keutamaan Islam itu sendiri? Itu ada tiga sisi. Ada tiga sisi. Sisi yang pertama, wajhul awal, sisi yang pertama adalah fadlu hadzaddin ala alal milalil al-ukhar. Keutamaan agama Islam ini dari agama-agama yang lainnya, dari ajaran-ajaran yang lainnya. Ini yang dimaukan daripada bab keutamaan Islam ini. Ini satu. Yang kedua, fadlu man yatamassaka bil Islamil ladzi aradahu Allah wa rasuluh. Keutamaan orang yang berpegang dengan Islam yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kalau pertama tadi kan keutamaan Islam itu sendiri dari agama yang lain. Yang kedua adalah keutamaan orangnya yang beragama Islam, yaitu Islam yang sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, dari yang dikehendaki daripada keutamaan Islam itu adalah keutamaan umat ini yang mereka memikul Islam ini. Anar Islam tahmilhu ummah. Islam ini adalah dipikul oleh umat. Wa hadhil ummah li ajli hamliha lil Islam sarat mufaddalah. Maka umat ini lantaran mereka memikul Islam ini menjadi mufaddalah. Menjadi utama dari yang lainnya. Ini yang dikehendaki daripada keutamaan Islam. Kita baca. Wabihi nasta'inu babu fadlul Islam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya semuanya. Amma ba'du. Kemudian setelah itu, fa inna syekhul imam Muhammad ibna Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab tauhid wa kitab usulil iman wa kitab fadlil Islam wa kitabil kabair daraja alama daraja alaihil muhaddisun. Sesungguhnya Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada kitab tauhidnya, pada kitab usulul iman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga punya kitab usulul iman. Ini juga di antara kitab yang perlu untuk kita pelajari. Dan pada kitab Fadlul Islam, dan ini yang akan kita kaji. Demikian juga kitab Kabair. Beliau punya kitab Kabair. Beliau melangkah seperti apa yang ditempuh oleh ahli hadis. Para muhaddisun. Para ulama penulis kitab hadis. Contohnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam empat kitab ini. Terutama. Demikian juga kitab yang lainnya. Tapi dalam empat kitab ini adalah ini. Seperti apa? Apa? Metode beliau. Fi annahu fi hadihil kutub ya'ti bitarajim wa yasuku ba'dahal ayati wal ahadis. Pada kitab-kitab tersebut. Dalam kitab-kitab tersebut. Beliau menyebutkan judul. Beliau pertama menyebutkan judul. Judul bab. Contohnya di sini, bab Fadlul Islam. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat dan hadis. Coba lihat, bab Fadlul Islam. Setelahnya itu, wa qaulullahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian beberapa ayat lagi setelahnya hadis. Setelahnya hadis. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Cuman kalau Imam Bukhari kan membawakan sanad gitu. Nah, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari seperti itu. Judul misalnya Fadlul Ilmi. Kemudian datangkan ayat, kemudian datangkan hadis. Nah, ini yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa huwa ya'ti bitarjamatil lati tatadammanu ma tufiduhu an-nususul lati yasukuha ba'daha. Beliau menyebutkan judul bab, terjemah judul bab yang terkandung di dalam nas, baik ayat maupun hadis yang beliau tampilkan setelahnya. Yang beliau tampilkan setelahnya. Contohnya di sini ya. Di sini beliau menyebut bab Fadlul Islam. Al-yawma wa qaulillahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di ayat ini kan jelas sekali keutamaan Islam. Keutamaan Islam bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Yang dengan agama ini Allah sempurnakan nikmat bagi hamba-Nya. Yang dengan agama Islam ini agama yang diridhoi. Ini kan keutamaan semua. Ini nampak sekali. bahwasanya judul yang beliau tampilkan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam ayat. Sesuai yang terkandung di dalam ayat yang beliau tampilkan. Wa hadhihi tariqatul muhaddisina kal imam al-Bukhari wa ghairihi. Ini metodenya ulama hadis. Ini metodenya para ulama hadis seperti Imam Bukhari dan yang lainnya. Silakan membuka Sahih Bukhari. Kita dapati di situ judul, kemudian kadang firman Allah, kemudian hadis. Kadang hadis saja, kadang enggak disebutkan judulnya. Judul enggak bab titik dua, kemudian apa setelahnya itu qaulullahi ta'ala. Tanpa ada penyebutan judul, tapi firman Allah itu sendiri sudah mewakili judul. Judul bab. Nah, ini banyak dalam Sahih Bukhari. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Lahab di dalam kitab Tauhid juga demikian. Tentang tafsir Tauhid. Beliau melakukan seperti itu. Membawakan ayat, kemudian hadis. Nah, di sini kita mempelajari kitab Fadlul Islam juga seperti itu. Makanya di sini dikatakan, fahuwa la ya'ti bi kalamin min indihi. Beliau tidaklah mendatangkan ucapan dari kantong beliau, tidak. Dari diri beliau, tidak. Jadi kalimat yang beliau tampilkan di dalam kitab ini bukan dari ide gagasan ataupun ucapan beliau, tidak. Wa innama ya'ti bima dalla alaihi alkitab wa sunnah. Yang beliau tampilkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Ini menunjukkan kuatnya kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari sisi ini. Dan nampak berkahnya. Yang sampai saat ini yang mempelajari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan kelasnya tolabul ilmi. Ulama. Para ulama. Mereka tidak bosan-bosannya mempelajari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan setiap mereka katakan, setiap mereka melewati, membaca kitab, datang faedah baru yang sebelumnya belum mereka dapati. Ini barakatul ilm. Berkahnya ilmu. Ya, tidak banyak. Artinya macam-macam di dalam kitab tersebut. Qala Allah Ta'ala, hadis Nabi, kadang ucapan para sahabat, demikian. Tapi Masya Allah, kitab la yastagni anhu al-ulama fadlan an talabil ilm. Tidak ada yang tidak merasa butuh dengannya para ulama, apalagi para penuntut ilmu. Wa aqwalis salafis soleh. Beliau menyertai juga ucapan para salafis soleh. La kama yaquluhu a'da'uhu, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuhnya. Adapun musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai saat ini masih saja memprovokasi dan menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dikatakan beliau takfiri. Padahal kalau kita melihat ke tulisan-tulisan beliau, fatwa-fatwa beliau, beliau adalah orang yang paling jauh daripada prinsip takfiri. Khawarij, jauh sekali. Bahkan beliau mengatakan apa yang dituduhkan kepada beliau, hadza buhtanun azim, ini adalah kedustaan yang besar. Jadi memang di masanya beliau itu sendiri banyak sudah orang yang iri, dengki dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena ya di antara faktornya melihat dakwanya beliau begitu diterima, begitu pesat. Nah, akhirnya tidak jarang orang merasa kok ada apa dengan orang ini. Padahal ya tidaklah beliau macam-macam di dalam tulisan beliau. Singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Innahu ata bi mazhabin khamis. Ada yang mengatakan, menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini datang membawa mazhab baru. Mazhab yang kelima. Ini orang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin mendatangkan ataupun membawa mazhab yang kelima selain mazhab Al-Hanafi, mazhab Al-Hambali, mazhab Al-Maliki, dan mazhab Asy-Syafi'i. Ini adalah tuduhan dusta. Sama sekali tidak berniat demikian beliau. Yusamunahul mazhab Al-Wahhabi, yang mereka katakan, mereka namakan dengan mazhab Wahhabi. Sampai-sampai karena artinya keterlaluan mereka ketika membuka bukunya Syekhul Islam, wah ini bukunya Wahhabi. Padahal Syekhul Islam itu jauh lebih dahulu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi katakan Syekhul Islam itu adalah Wahhabi. Kenapa? Karena tulisannya kok mirip dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun banyak menukil dari Syekhul Islam. Bukan berarti Syekhul Islam itu Wahhabi. Itu menunjukkan keterbatasan pengetahuan mereka. Tanfiron anhu, dalam rangka ingin tanfir, yaitu melarikan orang darinya, menakut-nakuti orang dari madhab, artinya dari dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sampai sekarang ini masih kita dengar kalimat Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi, itu dakwanya Wahhabi. Tambah lagi Salafi Wahhabi. Wa an da'watihi, dan ingin melarikan orang, menakut-nakuti orang dari dakwahnya. Dari dakwahnya. Dan ini sudah sunnatullah yang model seperti ini dari dulu sampai sekarang. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dikatakan beliau adalah sebagai sahirul kadzab, tukang sihir, pendusta. Demikian juga para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan, celaan orang, musuh-musuhnya. Nah, ini ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang salah satu kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang orang ini sudah terlanjur terpengaruh celaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, waqad kana alimun min ulama'il hindi. Terjadi pada seorang alim daripada ulama India, kullama faragha min darsihi rafa'a yadaihi wa ja'ala yada'u 'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setiap selesai dari pelajarannya, setiap selesai daripada pelajarannya, beliau mengangkat kedua tangannya, kira berdoa kebaikan apa kejelekan? Kejelekan. Mendoakan kejelekan atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai sedemikian provokasi mereka, sehingga seorang alim ini, karena yang dia tahu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu jahat. Yang dia tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut membawa pemahaman baru, membawa ajaran baru. Akhirnya seorang alim ini, ya karena keterbatasan ilmunya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setiap selesai pelajaran ini, beliau menyempatkan untuk mendoakan kejelekan atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fasami'ahu ba'dun nasihin. Kebetulan ini didengar oleh sebagian orang-orang yang ingin menasehat, ada orang-orang yang penasehat, yang biasa menasehati. Nah, dia pun bijak di dalam menasehati orang alim, karena orang alim tidak sembarang ini. Biasanya dia pun dihormati. Faja'a ala mu'alafi syekh kitab tauhid. Maka beliau bawakan salah satu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Lahab, yaitu kitab tauhid. Wa naza'a ghilafahu allazi fihi ismu syekh. Beliau lepas sampul kitab. Nah, sampulnya ini ya. Contohnya ini misalnya, kitab Fadlul Islam. Ini dilepas. Enggak apa-apa, korban. Dicopot ini. Dicopot oleh penasehat ini, yang ingin menasehat si alim tadi. Dia tahu mungkin si alim ini bakalan menerima nasihat kalau memang benar caranya. Sehingga tidak terdapat tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Lahab. Yang ada cuma judul, judul apa namanya itu, bab-babnya dihadiahkan. Orang yang peduli dengan ilmu, walaupun demikian tidak tersinggung. Tidak tersinggung, senang dapat kitab. Wa qaddamahu ilaihi, akhirnya disodorkanlah buku kitab tauhid yang sudah dicopot sampulnya. Bertanya syekh ini, si alim ini, man huwa mu'allif hadzal kitab, siapa sih penulis kitab ini, kok enggak tampil? Ya karena sudah dicopot, yang kelihatan lagi. Fata'ammalahu zalikal alim wa ja'a, maka dia perhatikan, dia buka-buka kitab tersebut. Wa ja'a minal qadi, besoknya datang lagi. Wa qala li rajul, maka syekh tadi bertanya kepada yang membawakan kitab tadi kepada beliau, allazi qaddamahu ilaihi, yang menyodorkan kitab tersebut kepada beliau. Langsung komentarnya positif. Hadza min mu'alafatil Imam Bukhari. Ini kayak tulisannya Imam Bukhari. Buku ini seperti tulisannya Imam Bukhari. Mendengar ucapan tersebut berarti kan sudah apa namanya itu merespon kitab ini dan sudah paham bahwasanya isi kitab tersebut adalah bagus. Farad dar rajul gila pahu airnya, dia serahkan. Ini sampulnya. Ini loh sampulnya. Wa qala lahu, hadza huwa Ibnu Abdul Wahhab. Inilah dia. Muhammad bin Abdul Wahhab, allazi tad'u alaihi, yang selalu engkau doakan kejelekan atasnya. Panadim menyesal. Alim ini menyesal. Panadimal alimu wa ja'ala yad'u li Syekh Muhammad ba'da kulli darsin. Akhirnya dia menyesal dan berikutnya beliau selalu mendoakan kebaikan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setiap selesai dars. Ini yang menerima nasihat seperti ini. Cuma susahnya kalau sekarang ini kita mau praktekin. Lihat penampilan kita saja sudah. Sudah apa namanya itu tidak mau menemui. Wa huwa fi hadzal kitab bayyana awalan usulal iman. Summa fadlal Islam. Beliau di dalam kitab ini pertama kali yang beliau jelaskan adalah usul iman. Kemudian keutamaan Islam. Jadi usul iman, jadi sebenarnya urutan apa namanya kitab ini adalah usul iman dulu. Kemudian keutamaan Islam. Wa dzalika li annad-din yatakawwanu min salasi maratib. Karena agama ini tersusun dari tiga susunan. Agama Islam ini tersusun dari tiga susunan. Tiga urutan. Al-martabatul ula al-Islam. Urutan pertama, martabat yang pertama adalah Islam. Al-martabatus saniyah, dan yang kedua al-iman. Martabat yang kedua adalah iman. Al-martabatus salisa al-ihsan. Dan yang ketiga adalah al-ihsan. Nah, ini ditempuh semua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Lahab. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab beliau. Ada tulisan beliau yang mengarah kepada al-iman. Contohnya usul iman. Ada tulisan beliau usul iman. Ada tulisan beliau yang mengarah kepada Islam. Contohnya sini, Fadlul Islam. Ada tulisan beliau yang mengarah kepada Al-Ihsan. Kama ja'a fi hadis Abi Hurairah. Sebagaimana tiga rangkaian agama ini datang dalam hadis Abi Hurairah. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri di hadapan manusia. Fa atahu Jibril. Maka tiba-tiba datanglah Jibril. Yang masyhur kita adalah hadis Umar ya. Hadis Umar itu rawahu Muslim saja. Imam Muslim saja yang meriwayatkannya. Tapi kalau hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Datanglah Jibril faqala mal iman. Qala al iman antum min billahi wa malaikati wa bi liqaihi wa rasulihi wa tu'minu bil ba'thi. Jibril bertanya, iman itu apa? Maka kata Nabi SAW, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, beriman dengan berjumpa dengannya, beriman dengan rasul-rasulnya, dan beriman dengan hari kebangkitan. Qala mal Islam, lantas apa Islam? Ini rangkaian yang kedua. Qala al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Wala anta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimas salata wa tu'addiyaz zakatal mafrudata wa tasuma ramadan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Engkau mengerjakan salat, menunaikan zakat wajib dan puasa Ramadan. Qala mal ihsan? Lantas apa itu ihsan? Qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ila akhiril hadis. Maka kata Rasulullah SAW, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, Allah akan melihatmu. Sampai akhir hadis. Tentang kisah hadis Jibril yang masyhur. Asyahid di sini bahwasannya Syekh Shalih Fauzan ingin menyebutkan kepada kita bahwasannya agama ini, agama yang kita peluk ini terangkai dari tiga perkara. Iman, Islam dan ihsan. Fahadihi maratibuddin, inilah rangkaian agama. Al-martabatul ula al-Islam. Tahapan pertama adalah Islam. Summa fauqaha, kemudian di atasnya al-iman. Karena iman artinya lebih khusus dia, lebih di atas Islam. Summa fauqaha, kemudian di atasnya al-ihsan. Fahuwa rahimahullah arada an yubayyin al-islam wal iman fi hadzal kitabi usulal iman usulil iman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menerangkan Islam dan iman di dalam kitab ini, yaitu usulul iman. Ada usulul iman. Cuma di sini lebih ke arah fadlul Islamnya. Wal babul awwal min abwabi hadzal kitab huwa babu fadlul Islam. Bab yang pertama dari bab-bab kitab ini adalah bab fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Summa atba'ahu bi abwabin ukhra. Kemudian disusul dengan bab yang lain, mislu babi wujubil Islam, bab wajibnya Islam. Sebenarnya babnya adalah bab dukhulil fil Islam, bab masuk ke dalam Islam. Itu yang disebutkan di dalam judul. Wa babu tafsirul Islam, bab tafsir Islam, apa Islam sebenarnya yang dengannya ada keutamaannya. Wa ma yukhriju minal Islam, dan perkara apa yang mengeluarkan daripada Islam yang tidak sesuai dengan tafsir Islam, yang tidak akan mendapatkan keutamaan Islam walaupun memiliki nama Islam. Nah, ini akan dibahas di dalam risalah ini, risalah Fadlul Islam. Wa qaulullah ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Ini ayat pertama untuk bab yang pertama. Dan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum. pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho Islam ini sebagai agama bagi kalian. Pertama, sebelum kita membaca keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, kita ingin menyingkap sedikit tentang apa keterkaitan ayat ini dengan bab Fadlul Islam. Nah, dari situ akan nampak sebesar apa keutamaan Islam tersebut dari ayat ini. Namun kita dengar azan dulu, baru nanti kita lanjutkan sebentar. Adapun untuk membaca keterangan Syekh Saleh Fauzan terlalu panjang, tidak cukup untuk dalam pertemuan ini. Bismillah, kita lanjutkan. Perlu diketahui bahwasanya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam ini sebagai agama kalian. Itu banyak sekali keutamaan ataupun faedah yang bisa dipetik dari ayat ini. Ketika para ulama membahas tentang bahayanya bid'ah dan terlarangnya bid'ah itu, ya di antara dalilnya adalah ayat ini. Namun kita tidak akan menyebut itu semua, melainkan yang berkaitan dengan Fadlul Islam, yang berkaitan dengan keutamaan Islam, yaitu pertama kamalu hadzaddin, sempurnanya agama ini. Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ya, ini ditarik dari kalimat al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Apa? Ya, agama Islam ini. Oleh sebab itu kata para ulama, wa hadza min abrazi khasa'isi hadzaddin. Ini merupakan abros, yang paling nampak keistimewaan agama ini. Dia adalah agama yang sempurna. Lantaran keutamaan Islam, Islam ada di antara keutamaannya adalah agama yang sempurna ini. Orang-orang ingin memasukkan suatu yang bukan Islam ke dalam Islam, itu dinamakan dengan Islami. Karena tahu keutamaan Islam. Karena tahu keutamaan Islam. Sehingga yang bukan Islam dikatakan dia Islami. Itu tidak lain karena utamanya Islam. Karena utamanya Islam, sehingga ada bank Islami, kemudian ada hizbi Islami, partai Islam, supaya tertarik. Pada mana ada Islam itu berpartai? Tapi ya supaya menarik, tahu maksudnya Islam itu adalah sempurna, supaya di menarik ya partai Islami. Sekarang kan Islam kan tidak membolehkan nyanyian, apa jadinya, nasyid Islami, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, atamallahu bihadzaddin an-ni'ma 'alal ibad. Dari ayat ini, Allah sempurnakan kenikmatan hambanya dengan agama ini. Allah sempurnakan kenikmatan atas hamba-hambanya dengan agama ini. Apa dalilnya? Dalilnya di ayat itu sendiri. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dengan apa? Ya dengan agama ini. Jadi dengan adanya agama ini, nikmat atas hamba ini sempurna. Dan sebaik-baik nikmat itu adalah Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Menunjukkan bahwa sebaik-baik nikmat bagi seseorang itu adalah Islam ini. Inilah fadl Islam. Asalis yang ketiga. Anna hadzal Islam dinul ladzi yardallahu bihi. Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Satu-satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga keutamaan yang paling nampak yang terdapat di dalam ayat ini, sehingga ayat ini pas sekali untuk diletakkan di bab fadlul Islam. Karena nampak sekali keutamaan Islam dari ayat ini. Lantaran itu datang seorang Yahudi kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Law nazalat fina hadhihi al-ayah la ja'alnahu 'idan dzalikal yaum." Kalau ayat ini turun, ayat ini diturun pada kami, maka hari turunnya akan kami jadikan sebagai hari Id. Kata orang Yahudi, mengerti pahamnya mereka bahwasanya ayat ini menunjukkan keutamaan Islam, keutamaan agama ini, sampai-sampai mengatakan demikian. Memang ayat ini turunnya itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Mungkin akan dijelaskan di syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Saleh Fauzan. Kata Umar bin Al-Khattab menjawab pertanyaan komentar orang Yahudi ini, "Wallahi inni la'alimtu, aku tahu persis mata aina nazalat wa mata nazalat, di mana turunnya dan kapan turunnya. Nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah au kama qala radhiyallahu anhu." Turun ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Disebutkan pada hari Jumat karena ketika itu adalah yang diistilahkan dengan apa namanya itu Hajjul Kubra gitu. Yang hajinya kebetulan wukufnya hari Arafahnya pas hari Jumat. Pas hari Jumat. Karena di situ ada dua Id. Id Arafah dan Id Jumat. Id Arafah dan Id Jumat. Dan di Padang Arafah. Yang merupakan tempat yang mulia. Yang merupakan tempat yang mulia. Artinya tanpa dibuat-buat. Tanpa disengaja. Hari turunnya ayat ini, itu hari besar bagi kaum muslimin. Bukan disengaja, ya kebetulan saja. Yaitu hari Arafah yang selalu wukuf al-hujjat di situ. Ketika itulah turun. Nah selalu, dan bukan karena ayat ini mereka merayakan hari Arafah tersebut, yang tidak di Arafah melakukan puasa Arafah, bukan karena ayat ini, tapi ya kebetulan ayat ini turun di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di hari yang mulia dan di tempat yang mulia. Yang seperti ini yang membuat hasad orang-orang Yahudi, sebagaimana perkara-perkara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk keterangan dari Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan ayat yang pertama ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.